Suratnya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan pada kalian istighfar kepada Tuhanmu yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan membukakan hujan yang lebat. Allah membanyakan harta, Allah membanyakan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini kan kalau orang banyak istighfar tuh Pak, rezekinya kebuka. Orang yang banyak istighfar itu gak pernah sholat, gak pernah istighfar, malah rezekinya lebih banyak. Yang banyak tuh dunianya tapi tidak ada rezeki barokahnya. Yang penting rezeki itu bukan jumlah, Pak, barokah. Kalau berkah itu sakinah ke hatinya. Banyak, apa Bapak pikir yang uangnya banyak bisa dinikmati? Enggak, Pak. Dan dunia mah cuma tiga rezeki itu. Dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Kalau yang dikumpul-kumpul itu kan cuma catatan, ya. Lihat enggak, megang enggak, apalagi make. Sama aja Bapak, yang punya gedung itu dengan Bapak sama. Kalau yang udah tua-tua apalagi. Kasih oleh, makan nasi kebuli. Oh, kolesterol. Bos, makan durian. Asam urat tadi. Yang sudah 50 ke atas, udah tahu saya udah 55 nih Pak. Udah mulai jarang makan yang gitu-gitu. Santri weh Pak, saya yang dibekelin, santri yang ngunyah ya. Makanya kalau ingin rezeki itu istighfar supaya nanti kebuka rezeki yang barokahnya. Masalah apapun istighfar Pak. Yang belum punya jodoh banyak istighfar. Yang sudah nikah belum punya anak, cobalah amalkan istighfar. Semua kepahitan itu Pak, kalau dengan istighfar, jelas dalilnya, dibukakan Pak. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulliha min farojan. Orang yang melazimkan istighfar, maka Allah melapangkan dari kesempitan hatinya. Wa min kulli doikin makrojan. Allah beri jalan keluar dari persoalannya. Warozakohu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya Pak, model kita mah pasti banyak kepahitan, pasti Pak. Kenapa? Karena banyak dosa. Loh, dosa saya apa? Nah itu enggak ngaku. Coba saya pengen tahu, acungkan tangan yang tidak punya dosa di sini. Enggak ada yang acung? Yang dosanya sedikit. Ada masih bertahan? Coba yang dosanya sedeng lah, sedeng. Oh, pengen ngacung tapi nggak ada yang percaya ya. Acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa, cung. Oh, kenapa itu nggak ngacung? Karena saya banyak sekali. Pak, setiap dosa itu disaksikan oleh Allah. Setiap maksiat itu nyata dan pasti ada balasannya. Tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Itu tuh Pak, yang membuat hidup ini pahit. Di rumah, di jalan, di kantor, apa aja jadi masalah yang berat, neken sekali ke hati. Itu tuh dosa. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Orang berbuat jelek ke kita, memang dia dosa. Tapi terpilihnya kita yang teraniaya, ah itu dosa. Dulu saya waktu heboh, masih ingat? Pak Agim nikah lagi, wow, goncang. Wah, itu bertahun-tahun, aneh. Padahal kan halal. Sah menurut agama, sah menurut negara. Bab poligaminya mah enggak salah. Tapi dosa-dosa dari mulai balig itu yang banyak. Terus ketika ceramah gimana mata, dosa. Dan itu tebusannya harus dicaci maki, kata guru saya gitu. Harus dihina rame-rame, itu nebus dosa yang terkenal, dikagumin ibu-ibu, dibalikin hati ibu-ibu oleh Allah, wah ngambok di mana-mana. Ya begitu lah. Dulu dia yang dipotret antri, udah ngambok dipot, dirobek potretnya. Sekarang diselotip lagi, mana? Atuh pakai emosi. Padahal saya bukan suaminya ya. Tapi begitulah. Harus ngalamin, kalau kata guru saya sih, kalau pengen bersih keluar saripati ketauhidannya, satu harus siap dijatuhkan dari pohon kayak kelapa tuh pak. Puk! Itu salah satu cara ngebersihin, kalau udah keburu tinggi, gak ada kelapa jatuh pelan loh pak. Syup! Udah jatuh tuh bukan dibelai, dijambak pak. Sampai gundul ya. Udah gundul bukannya dikecup, dipukul pak pakai gagang golok yang beletak sampai belah, udah belah dicungkil, udah dicungkil disisit sampai mulus, udah mulus diparut pak, udah diparut 7 tahun tuh, kata guru saya, gimana mbah supaya saya ngejalanin ini gak menderita. Air mata tobat itu yang bikin seberat apapun hidup gak akan terasa berat. Jadi kalau bapak ibu mah pengen tahu kerjaan saya mah gak mikirin yang menghina pak, asok aja itu mah mulut-mulut dia, suara-suara dia, tanggung sendiri dosanya. Saya mah tobat lah ya pak. Ada yang nanya, ah sakit hati gak oleh infotainment? Ah enggak, karena itu yang jadi penggugur dosa saya ya. Sakit hati nggak oleh ibu-ibu yang ngambek? Ah ya enggak, karena pahala dia dikasihin saya, ya nggak apa-apalah. Makanya ada ibu-ibu yang datang sekarang ke pesantren, minta dipulangin lagi pahalanya dulu. Susah, hadirin. Nah hadirin, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuklah dengan dosa yang menjadi pengundang masalah. Ya, jelas hadirin? Harus jelas ya. Jadi kalau bapak ibu pengen tahu Nabi Yunus, 3 kegelapan nih. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan. Ini berat loh pak. Bapak bisa bayangkan dalam gulita malam, dikecemplungkan ke laut, pasti lebih gulita. Tiba-tiba datang ikan besar, makan, gelap, gulita, sempit. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, Tuhan yang berhak disembah. Tauhid nih. Subhanaka, maha suci engkau. Ini baik sangka. Semua yang Allah lakukan pasti benar, pasti baik, pasti sempurna, pasti adil. Padahal beliau lagi di perut ikan nih. Kan kalau kita mau, ya Allah kok gini-gini amat? Enggak, ini mah sempurna. Saya ditelan ikan tuh pasti perbuatan Allah yang sempurna. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah, saya yang zalim. Allah kasih jalan, loloslah. Makanya pak, udahlah jangan kebanyakan mikir yang membuat kurang zikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Dan zikir yang pas nih kalau lagi seset-seset kayak gini, istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ada kejadian nyata pak. suami istri bertengkar, wah suaminya marah besar, tendang pintu, keluar dari rumah, udah saya enggak mau di sini lagi, pergi aja naik mobil, wah. Tapi di jalan aneh tapi nyata, si suami jengkelnya pak, loh kok jadi enggak marah lagi. Dia mikir kenapa hilang nih marah, malah jadi ingat ke istrinya. Muter pak, balik sampai ke rumah, masuk ke kamar, istrinya lagi di atas sajadah. Selesai ditunggu, bu, maafin saya bu, si ibunya juga baru selesai sholat, saya yang minta maaf pak. Aneh bu, aduh kali ini saya marah secepat ini hilangnya. Doa apa sama Allah barusan? Saya istighfar pak. Ya Allah ampuni saya belum jadi istri yang benar, belum jadi istri yang sabar. Ampuni saya ya Allah belum bisa ngelus keluarga. Istri nangis menangisi dosanya, istri dibuat tenang, Allah kasih solusi, suaminya yang galak itu dibalikan hatinya. Enak begini pak. Makanya kalau istri ngambek tuh istighfar. Ada juga nih yang istrinya killer and the kill, marahnya sampai pagi, udah gak bisa diperpanjang, saya mau pulang, bu maafin saya lah bu, saya kan udah ngaku, tidak. Adzan subuh pak, saya ke masjid, ya pergi sana, gak balik lagi juga gak apa-apa. Di masjid dengar ceramah tentang surat Nuh ayat 10 ini, bahwa Allah yang akan nolong, mendatangkan pertolongan. Tobat ya Allah ngaku, saya belum jadi lelaki yang jujur. Engkau tahu maksiat saya di kantor, di jalan. Saya belum jadi lelaki orang tua yang bisa jadi contoh. Sholatnya ngaco, ibadah ngaco. Aduh ya Allah, wah terseduh-seduh tuh. Dari subuh sampai isyrok, sholat 2 rakaat, pulang ke rumah tuh udah. Ah saya udah pasrah, pasti dimarahin seri kedua nih. Pas buka pintu, istri memang masih cindul matanya. Mas, ada curiga kok jadi lembut begini. Sini mas, ajak ke kamar. Maafkan saya mas. Saya ngerasa tadi sikap saya tuh berlebihan. Aduh, pucuk dicinta ulang tiba. Ya bu, bapak sebetulnya yang salah. Masya Allah, si bapak tenang, si ibu diurus oleh Allah, dibalikan hatinya. Ini hadirin, patenin ilmu ini kan. Tapi istighfarnya yang asli ya. Jangan, gimana pak? Ngerti gak papa tuh keadaan rumah tangga kita? Astagfirullahaladzim. Nah ini, apa istighfar? Gak boleh gitu istighfarnya hadirin. Apalagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak boleh gitu, gak bagus. Harus dengan yakin. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tahu itu sayyidul istighfar. Buka internetnya nanti ya, baca, hafalkan pak, baca itu dengan penuh yakin. Meninggal sore kalau pagi baca, insya Allah masuk surga pak, beneran. Kalau dibaca malam, pagi meninggal, itu juga masuk surga. Namanya Sayyidul Istighfar. Baca nanti hafalkan tuh gampang, tinggal tulis Sayyidul Istighfar, keluar gambarnya, hafalkan. Gampang ngapalinnya juga, baca aja 20 kali. Sekali baca 20 kali, nanti baca 20 kali lagi, hafal sendiri. Ya. Pak, naik mobil, kaca kotor, tenang gak? Sibuk mikirin jalan, kelihatan enggak? Coba sekarang sibuk bersihkan kaca, tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? itulah istighfar, Pak. Mau mikir sekeras apapun, kalau ketutup nggak bisa apa-apa. Udah, kalau bertengkar dengan istri atau nggak usah banyak ngomong, diem aja, nggak ada gunanya. Semuanya salah. Kita diem. Kenapa diem aja? Jawab, kan gitu. Ya harus jawab apa, Bu? Berani ya ngejawab gitu. Istighfar, Pak. Ambil wudhu, sholat. Makanya yang terakhir, wasta'inu bisabri. Sholat yang kelima, ingat surat Yunus 107. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan selain Allah. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Selain Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Jodoh, jodoh. Naik pangkat. Umroh, umroh. Makanya dalam menghadapi pilkadal ini, pilkadal, ya, pemilihan kepala daerah langsung, itu tidak boleh emosional, ya. Kita menjernih-jernih, karena yang menentukan kepala daerah itu adalah Allah. Surat Ali Imran ayat 26. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, duhai Allah yang maha raja, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau angkat derajat siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, dalam genggamanmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi perkara yang ngatur takdir itu mah Allah. Lah kita apa kerjanya? Ya kita kerjanya ikhtiar. Ikhtiar itu amal soleh bagi kita. Ya, kalau haramnya makan khamr itu satu ayat, haramnya makan babi itu dua ayat, kalau haramnya memilih pemimpin yang tidak seakidah itu 7 ayat, ya sudah selesai itu aja. Ya. Tapi kan itu ada yang berprestasi, oh kita hargai prestasinya. Kalau melakukan kebaikan, kita hargai kebaikannya. Kalau itu nggak boleh kita ngilang-ngilangin, tapi pas milih ya ikut Al-Quran aja. Ya. Karena misalkan ada babi, misal ada babi, ini babi itu baik misalkan ya. Kemudian dia tidak pernah main sama babi betina sembarangan, kemudian kandangnya juga bersih, terus makanannya juga yang higienis, sehingga tidak ada cacing pita. Saudara mau makan babi enggak? Enggak, tetap aja enggak. Kenapa? Karena larangan Allah. Udah sederhana lah, enggak usah ribet-ribet ya. Karena bagi kita amal soleh, betul tidak? Nah, ya gitu aja. Cukup hadirin ya. Saya emang enggak mau ikut polatak politik. Tugas saya berdakwah, ngingetin orang tentang hukum Allah, ngajak orang patuh ke Allah, mau patuh mau enggak ya masing-masing ya. Tiap orang dapat pahala atau azab dari perbuatannya, enggak ada yang ketuker ya. Beres hadirin ya. Udahan. Begitulah, jangan ribet, jangan terlalu emosional ya. Perbanyak istighfar dan wasta'inu bisabri wassalah. Salam saya 40 rakaat Pak, kalau Bapak lagi dalam sulit tuh. 17 fardu. Enggak boleh ditambah atau dikurangi. Udah ini udah ngunci. Syaratnya tepat waktu berjamaah di masjid. Itu tendangannya luar biasa Pak. Salat Isya berjamaah separuh malam Bapak dianggap sholat terus-menerus mustajab. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Makanya orang yang sholat jamaah di masjid, terutama Isya subuh itu luar biasa. Duhur asar usahakan di masjid. Kalau lelaki sholatnya di rumah terus, namanya lelaki solehah ya. Ya suruh pakai mukena aja. Bu, usir suaminya ya, jangan sholat di rumah, tapi harus jelas dia kemana. tambah 10 rawatib atau 12. Qobla subuh, ulangi. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, ini 10 nih kalau 2-2. Kalau qobla duhur mau 4, itu boleh jadi 12. Ya. Ini sunnah. Ditambah 11 tahajud. Ditambah 2 duha. Karena 360 sendi ini harus sedekah nih. Dan 2 rakaat duha mencukupi. Pak, mau ngejerit sekeras apapun, lari kemanapun, kalau Allah enggak nolong, gus. Wasta'inu bisabri, sabar, jangan berkeluh kesah dengannya 5 tadi. Dan sujud, tumpahkan ke Allah dengan sholat. Nanti Allah yang ngatur semuanya, Pak. Pikiran ditenangkan, ada ketemu orang ini, diatur ini, ada yang mau, Allah yang ngatur lah. Habis kita enggak bisa apa-apa, Pak, kalau enggak ditolong Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Kuatkan iman kami ya Allah. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu memperbudak hidup kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk durjana. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam akhlakul karimah. Istiqomahkan kami memiliki qalbun salim. Istiqomahkan kami ya Allah menjadi hamba yang kau ridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh ya Allah, yang amanah, yang adil, yang dapat membimbing kami mencintaimu ya Allah, yang dapat membimbing kami patuh dan pasrah padamu. Rabbana lindungi kami dari para pemimpin yang tidak mengenalmu, dari para pemimpin yang melupakanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.